Pasal saya kasih nampak dua cuma guru orang bu kena molek nampak aurat saja. Nah, dok dah sedih lagi kalau tidak dah bersengaja gaduh-gaduh sangat nak pergi ambil piti wang esah nampak pakar wajib bunyi gini orang tu cepat sikit no. nak tutup dulu no. Waktu masuk baju masuk keluar masuk kasut nak bagi ambil atas balai raya cakap dengan TV3 apa semua temu ramah dok sedoh zik tak kacing nampak JKK juga tu benda tu sekor keluar-luar dosa ke tak? Tak berdosa tapi mandu company maka apa tak lagi rompuan rambut halus keluar ke tepi-tepi duduk dimaaf pada syarak cuma nasihat untuk rompuan jangan awak gaduh lah neh? Pakai molek neh? Pakai molek tengok molek kan cermin minggu kita kan besar nah, tengok molek ada rompuan itu dia punya kain di jalan awak tengok lagi siang dia kita nak tegur tak dia duduk dalam pah rompuan jalan tepi jalan dia punya kain ni kain bakar ni duduk seluar dalam duduk belakang jadi naik separuh nampak punggung separuh gitu tu bik rumah jalan kadek-kadek tak bila orang tunjuk baru dia cabut kain dia kain buat gaduh kain tu boleh pak naik duduk atas ni nak malu kau pergi dulu neh, jangan awak gaduh gitu kau puan neh, pasal walaupun kita tidak sengaja tapi aib kita berkekalan orang akan cerita 20 tahun orang cerita ni nah, pasal kita tu dah pergi haji dah ni nak ingat pun ingat tak muakji ya tu yang nak nampak suruh dalam tu orang akan cerita ni dia komen sepanjang tu soalan seterusnya saya hutang lah dengan orang saya nak bayar semula hutang tu tapi saya tak tahu macam mana cara bayar sebab lost contact lah. Mu ni gini tak mau bila nak tanya nak bayar lost contact saya nak hutang tak lost contact pandai cari contact tak tak kita lah penyakit manusia bila tanya nak bayar lost contact nah baik kalau sungguh-sungguh memang bukan sengaja kita menyesal dah kita nak bayar dah hutang dia tapi sudah tidak ada link tak ada hubungan tak tahu mana duduk maka kena pertama sekali berusaha dulu cari sekarang mudah ada surat khabar sendiri dulu zaman kita surat khabar 5-6 jenis je kalau kita nak khabar benda hilang ke apa kena pergi dapat surat khabar sekarang ni ada surat khabar sendiri mana surat khabar sendiri Facebook betul tak kita boleh tulis dari situ kepada Mamak bin Dolok yang pernah duduk nak di apa benda ni Gopeng Terok tolong hubungi saya sayalah si polan yang pinjam piti awak RM50 tak bayar lagi saya nak bayar tu soal rapor kita sendiri keluar tak tekan send dah duduk senang tak tadi nak cari saudara hilang siapa yang kenal ni laki-laki yang bernama gini tolong hubungi balai poli berdekatan boleh tak tak pergi lah jadi bila putus asa dah dalam kitab-kitab kata orang itu putus asa daripada menjumpai tuan punya hutang maka boleh disedekahkan dengan niat membayar hutang dan berdoa agar tuan hutang halalkan hutang tersebut di akhirat nanti yang ketiga kena tanda banyak mana yang kita bersedekah kerana jika tuan dia mari balik kalau datang balik wajib kena ganti setelah kita bersedekah faham lagi wajib ganti kalau tuan dia kata tak payah ganti tapi kena kabur masa kita cari nak beri kita nak bagi nak bayar dia tak ada lah cari kalau tak pernah dah pindah lama dah tak jumpa dah 10 tahun yang berlalu berlalu dia mari balik jumpa balik kita pun kena kabur juga ke dia lah mak nak kabur hari tu aku pinjam duit mu RM10 8 tahun aku cari mu dah aku cari mu 8 tahun tak jumpa aku derma pada masjid Gopeng muhala ada perbuatan aku nak mak kata Allah tak sahabat tiga lama sahabat semakin sahabat ti aku makan sebatas tidur sebilik berok sejambang dengan aku nak maka RM10 tu kira mu kena ganti juga sekarang Kena ganti lah kata tu. Wajib kena ganti harta orang. Dan yang kita derma dah, dapat pahala kepada kita. Soalan seterusnya, lepas ayah meninggal, bapak saudara serah tanah pada seorang saja anak ayah tanpa bincang dengan anak-anak yang lain. Macam mana tu? Ha, dengar boleh. Tanah ayah mesti dibahagikan. Kalau ayah mati, siapa dapat? Isteri ayah, mak kita. Faraid. Kemudian anak-anak ayah, laki-laki dan perempuan semua dapat. Lagi, ibu dan bapa ayah kalau masih ada. Orang lain tertegak. Nek? Ha, jangan beri ke seorang anak. Malaikan tanah itu tanah anak ayah tu pinjam. Ha, baru pulang balik ke tu kepada anak. Banyak berlaku ni, beri pada seorang, beri pada dua orang. Tak boleh. Kerana itu harta persatu, harta faraid. Jadi milik Allah. Bila milik Allah, orang lain tak dipandang-pandang. Kena buka kitab hukum, iaitu Quran. Quran pun jawab, orang ni 1/8, orang ni 1/6, orang ni 1/4, jadi ini 2/3, dan orang ni 1/2. Kena ikut situ. Sebab tuan punya harta sudah mati, jadi milik Allah semula. Soalan seterusnya, mana kita nak tahu seorang laki-laki atau perempuan tu baik untuk menjadi suami atau isteri? Ha, dia tu nak tahu dua ni. Orang perempuan tu nak baik nak jadi isteri kita, atau orang laki-laki tu baik nak jadi suami kita. Ulama bubuh dalam kitab garis panduan. Yang pertama sekali orang beriman. Yang kedua dia orang soleh. Apa makna soleh? Dia orang baik. Apa makna baik? Pakai piah. Ya. Ada janggut. Ya. Baik ni orang yang tidak buat benda-benda yang salah di sisi agama. Walaupun pakai kemeja, walaupun pakai seluar jin. Ha. Ha. Janggut belum tentu baik. Ha. Ni boleh tipu habis hati orang. Hak ada janggut. Ha, ni boleh orang pakai ketayak. Ha, habis jin 300,000-400,000. Nak piti anak saudara. Eh? Ha. Jangan kita nak cari hak-hak benda-benda hak dunia saja. Akhirat tu buh nombor satu. Kalau orang perempuan, Nabi kata 4 kali biasanya orang pilih. Tungkahul mar'atu bi arba'. Biasanya perempuan itu 4 sebab orang kahwin dengan dia. Yang pertama di jamaliha kerana dicomel. Yang kedua di hasabiha kerana keturunan mulia. Yang ketiga limaliha kerana ada harta lebih. Yang keempat di diniha. Maka Nabi kata pak visit din, pilih yang beragama talibat yada, puas hati kamu. Faham tak? Ha. Sebab kalau comel lama tak tahan comel. Tak lama, sekejap saja. Nah, tak percaya kita balik lagi, kita tengok gambar kita sanding dulu masa nikah dengan bini kita. Comel muka dia macam tu. Oh, sini merah, sini kelabu, sini hijau, sini biru, sini tiga lain putih. Comel ni. Kita tengok muka dia ni macam cokodok. Nah, nah, tak tahan lama. Dah kalau kaya, akhirnya hilang harta. Tapi bila agama berkekalan. Nah, beragama bukan rupa agama. Dia tu berakhlak agama. Nah, kita duk tengok rupa agama. Rupa agama senang je. Beli piah, taruh janggut. Kalau perempuan pakai tudung labuh, orang panggil rupa agama. Bukan watang tubuh beragama. Bukan pakaian beragama. Nah, ha. Piah boleh beli tu lepas tu 3 riyal. Ha tak? Ha. Jubah tu belakang tu 60. Dah jadi baik? Belum tentu. Jauh janggut, nak buat apa ni? Janggut, cipang, tak usah cukup. Belum tentu jadi baik. Dah tupik ustaz, boom, bulu jagung, cepat. Ha, tu bukan baik. Baik dalam tu. Dah tipu orang, dah kena orang. Nek? Ha. Jadi biarlah orang yang baik-baik. Cuma, asasnya dia orang yang saya kerja di bank tapi ada offer kerja tempat lain. Gaji kurang sikit. Macam mana tu ustaz? Mana kau tahu tu aku? Jadi kerja bank dapat lagu dah kerja. Lepas tu dia dapat offer kat lain pula. Dah kita nak jawab kau ni. Ha, ha, mu fikir sendirilah.

Nah, boleh buat kan? Muka itik, muka muka. Nah, bagi kaki, sabang, comel tak muka lembu? Kami kata, comel lah, macam lembu. Tak apa, laki kita nak galak, nak gurau pun. Nah, ni apa nak tunjuk itu? Pasal terikut-ikut dengan barak yang tidak ada asas pengetahuan agama. Next. Yang keempat syaratnya, jangan besar gambar. Kalau besar, bahaya. Banyaklah gambar-gambar perempuan, gambar-gambar pelajar di Malaysia diambil lalu disuperimposkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Sebab saiznya mukanya besar. Bila saiz mukanya kecil besar tu, tak boleh nak superimpos. Faham lagi? Ini berbahaya. Siang dia, dia orang baik. Walaupun dia tu dah handak lah warak-warak sangat, tapi tak boleh sabar dia duduk dalam gambar-gambar lucah belanja bogel gitu. Mukanya rupanya orang sudah ambil, sudah superimpos badan orang lain, muka orang lain. Pasal apa? Dia punya pasal. Neh, boleh hati-hati. Dia orang tak diambil. Facebook kita prank aja saja. Jangan cakap banyak. Lain yang pandai prank pun boleh masuk dalam Facebook kita. Ha, dalam inbox kita pun orang boleh buka. Neh. Ha, betul-betul sini. Soalan seterusnya, baru-baru ini isu kitab Bible bersih bahasa Melayu tersebar luas, adakah ini merupakan satu ancaman untuk orang Islam? Jawabnya, jika ia merupakan ancaman, maka wajiblah pemerintah mengambil tindakan. Jika masih merupakan ancaman, maka tidak lagi wajib mengambil tindakan. Itu telah dijawab lama oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam persoalan orang bukan Islam membaca ayat Quran, baca zikir atau guna nama-nama Islam, sebut nama-nama Nabi. Jika bertujuannya baik, maka boleh diharuskan. Jika ada tujuan yang tidak baik atau memudaratkan, maka wajib atas pemerintah umat Islam mengambil tindakan. Soalan seterusnya, kita ada 17 minit lagi, boleh? Sudah ini perlu duit yang banyak. Boleh tak kalau kita main muzik untuk dapatkan duit lebih untuk sara pembelajaran kita? Main muzik untuk dapatkan duit. Jawabnya, belum tentu lagi halal atau haram kembali kepada cara mana dia dimainkan. Kalau kita memainkan muzik untuk menghiburkan orang di kelab-kelab malam, orang goyang, orang minum arak, nisbat kita bermain muzik, maka jelas haram hukumnya. Kalau kita pergi di lounge, pergi di bar, pergi di kelab malam, pergi di skop, ada pemuzik-pemuzik yang mainkan muzik untuk menghiburkan orang-orang yang sedang mabuk, orang-orang yang sedang makan minum benda yang dilaknat oleh Allah, kita menjadi penghibur, maka atas nama pemuzik sekalipun hukumnya sudah haram dan berdosa besar. Tapi kalau kata dia main muzik, dia ni backup untuk lagu-lagu yang tidak diharamkan, masih ada lagi ulama-ulama yang mengatakan tidak haram. Neh, jangan siapa muzik yang haram ataupun untuk hiburan yang diharamkan. Soalan seterusnya, kita semua dengar balasan yang diterima oleh kaum Hawa yang tak tutup aurat. Apakah pula balasan kaum Adam yang buka aurat? Dia kata biasa kita dengar orang perempuan kena hukum di akhirat tak tutup aurat. Dan kalau orang lelaki sama saja. Aurat-aurat ni benda ma yajibu satruhu, anggota yang wajib kita tutup. Maka apa makna wajib? Ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Wajib ni perkara yang kalau kita buat Allah beri pahala, dan kalau kita tinggal Allah azab di akhirat nanti. Jadi mana-mana orang lelaki yang mendedahkan aurat lalu dia tidak diampunkan oleh Allah, dia akan diseksa di akhirat nanti. Sekadar mana kita buka, sekadar itulah kulit kita akan disambar oleh api neraka akhirat. Soalan seterusnya, apakah hukum kencing berdiri? Jawabnya, boleh jika betul dengan keadaan. Dan kalau kita ada pilihan untuk kencing duduk, maka hukumnya makruh kencing berdiri. Kita masuk dalam tandas, boleh duduk, maka kita pun kencing berdiri juga. Hukumnya makruh. Tapi tak dosa tak berapa molek. Tak nak. Tapi kadang-kadang tak boleh nak duduk, kena berdiri. Maka hukumnya makruh kita duduk. Contoh, Nabi nak kencing, tiba-tiba di tempat itu ada najis dan sampah yang kotor. Lalu Nabi berdiri. Itu sekali. Yang kedua, Nabi kencing berdiri kerana sakit di belakang lutut Nabi. Tak boleh nak duduk. Faham lagi? Ha, jadi, kadang-kadang kita berdiri, benda itu tak salah. Lepas kita tengok orang kencing berdiri, jangan terus kita hukum dia. Nah, kadang-kadang ada sebab. Dan lagi pula, kencing berdiri ini bukan perkara mungkar. Siapa kita nak balas, siapa kita nak hukum orang sebagai fasik. Nah, bukan minum arak. Nah, ha. Kadang-kadang molek berdiri dan kalau kita duduk berbahaya. Boleh menjadi haram. Contoh, kita masuk dalam tandas nak kencing orang lelaki ni. Pak jambang ada pintu, kunci belaka. Bila kunci, mana ada benda dalam tu? Ada orang nak sedang meneruskan projeknya. Ha. Maka di luar tu dia buat satu tempat kencing yang makuk cek kat dinding gitu. Nah, ada cek dia makuk keluar kat dinding. Nah, ha. Jadi maknanya kalau dah dalam penuh, kita boleh kencing berdiri di luar walaupun pakai serban, walaupun pakai jubah, walaupun untuk bunuh orang. Kerana itu keadaan al-masyaqqatu tajlibu taysir, dalam kepayahan diberi hukum kemudahan. Faham lagi? Jangan warah dan wabarakum dah tahu benda nyeri panjat atas tepi tu. Duduk duduk juga. Lalas sanggup jatuh, patah anggriba. Nak jangan siapa ketua. Betul tak? Ha, jadi, jangan siapa kita berdoa-doa tadi. Eh? Ha. Apakah hukum basuh baju dengan washing machine? Ha, dia tanya. Ha, apakah hukum basuh baju dengan washing machine? Jawabnya haram kalau curi washing machine orang. Jadi tanya juga. Naknya lah kalau tak boleh basuh dengan washing machine. Tidak ada sebarang ulama yang mengatakan wajib basuh dengan tangan. Nak basuh dengan tangan boleh, nak basuh dengan magic boleh, nak basuh dengan suruh orang bunyian pun boleh, nak pakai mesin pun boleh. Faham? Ada benda yang tak boleh pakai mesin, ada benda yang boleh. Ada pun basuh pakaian, boleh. Dia hukum membersih, boleh. Faham? Ha. Syaratnya bukan basuh tangan, syaratnya bukan basuh mesin, syaratnya bersih. Nampak tak? Kalau basuh tangan, yang tukang basuh tu Imam Masjidil Haram, tapi tak bersih. Boleh buat semayang tak? Tak boleh. Kita atau dobi.